bin Malik, riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Anas bin Malik berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi khataya, kesalahan, dosa, summa lakitani la tusyriku bihi syai' la tusyriku bihi syai'a, kemudian engkau berjumpa denganku, kata Allah, di akhirat kelak dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, tidak berbuat syirik, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu pula dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ya. Maka di sini kata para ulama bahwasanya ampunan dari Allah kepada hamba ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah ampuni, Allah ampuni. Jika Allah azab, Allah azab. Ini rahasia Allah. Nah, ini sekarang yang ada kemungkinan Allah ampuni. Namun dengan syarat bahwasanya ampunan Allah terhadap dosa-dosa itu disyariatkan atau disyaratkan dengan sang hamba menjauhi kesyirikan. Nah, dan disinilah keutamaan tauhid. Ya. Dan ini juga bantahan bagi kaum Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan juga di sini terdapat keutamaan atau penjelasan tentang luasnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita baca syarahnya di sini. Ya, Dimas, tafadhol Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. يدل على أن الخطايا كلها مرجومة في مقابل حقيقة كلمة التحقير كما ترجه بالمخلوقات العديمة قرابها بالظلم أي ما يقارب الأرض ويملأها. ووجه العلماء هذا الحديث بوجهين: الأول أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لم يسر على سيئة أسلا فاحكم على سيئة أصلا فاحكم هذه الكلمة حتى صار مؤديا في جميع الواجبات تاركا في جميع فأحكم هذه الكلمة حتى صار مؤديا في جميع الواجبات تاركا في جميع المنهيات مستقيما على شرع الله في كل شيء. الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه مقلئا عن ذنوبه وسيئاته، فكل الخطايا ساقطة في هذه الكلمة. Nah, hadis Anas yang marfu ini, yang Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya tsumma lakitani ila akhir. Wahai anak Adam, seandainya engkau menjumpaiku dalam keadaan dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau mendatangiku dengan dan engkau mendatangiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku, tidak berbuat syirik. Nah, kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan mengampunimu pula dengan sepenuh bumi pula. Dan aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Jadi lunas, impas. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, yadullu ala annal khataya kullaha marjuhatun fi muqabili haqiqati kalimatit tauhid. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya kesalahan semuanya, dosa semuanya, dia marjuhatun, marjuhah. Maka dia kalah jika dibandingkan dengan hakikat kalimat tauhid. Nah, sebagaimana tarjahu bil makhlukati al-azimah, ya, sebagaimana kalimat tauhid ini lebih unggul, lebih kuat dibanding dengan seluruh makhluk-makhluk yang besar sekalipun. urabuha bidzulmi. Ya bani Adam, law ataitani bikurabil ardi khotoya. Seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan, kezaliman. Ma yuqaribul arda wa yamla'u wa yamla'u, yaitu yang hampir sepenuh bumi atau penuh. Ya. Bumi ini penuh dengan dosa-dosa, artinya dia membawa dosa sepenuh bumi atau hampir sepenuh bumi. Dengan segala kezalimannya, namun tidak ada sedikit pun dari kezaliman dia, kesalahan dia, kesyirikan. Nah, kata Syekh, wa wajjahal ulama'u hadzal haditsa biwajhin. Maka para ulama memandang hadis ini dengan ya, dengan dua aspek. Dengan dua hal. Al-awwal, anna hadza fi haqqi man qalaha shadiqan mukhlishan wa lam yusirra ala sayyi'atin aslan. Nah, baik, ini yang pertama, bahwa ini bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan shadiq, ya, dengan jujur, mukhlishan, dan dengan memurnikan tauhid dia kepada Allah. Wa ahkama hadhil kalimah. Maka ia menguatkan kalimat ini, hatta sara muaddiyan li jami'il wajibat. Maka ia mengokohkan kalimat ini yang telah dia ucapkan, semakin dia perkuat, semakin dia pertegas, hingga dia muaddiyan, dia melaksanakan li jami'il wajibat, semua kewajiban, rukun iman, rukun Islam. Dia bersyahadat, dia sholat, dia zakat jika dia punya harta yang telah mencapai nisab, dan di setiap haulnya dia bayar zakatnya. Ya, dia puasa di bulan Ramadan. Ya, kemudian dia haji ke Baitullah apabila dia mampu. Nah, ini semua dia tunaikan yang wajib-wajib. Dari rukun Islam misalkan. Berbakti kepada orang tua misalkan. Ya, tarikan di jami'il manhiyat, dan dia meninggalkan segala hal yang dilarang. Mustaqiman ala syar'illah fi kulli syai', di istiqamah di atas syariat Allah dalam segala hal aspek agama ini. Nah, ini pandangan ulama yang pertama terkait hadis ini. Nah, dia mungkin mendatangkan kezaliman, tapi dia melaksanakan semua kewajiban. Asani anna hadha fi haqqi man qalaha wa ata ila Allah taiban min khotayahu. Yaitu ini pada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia datang kepada Allah di akhirat kelak dalam keadaan bertobat dari segala dosanya. Muqli'an an dzunubihi, dia telah berhenti meninggalkan dosa-dosanya. Wa sayyi'atihi, dan segala kekeliruannya. Fakullul khotoya sakitotun bihadihil kalimati. Maka semua dosa dia itu gugur dengan kalimat ini. Nah, ini ada dua makna terkait hadis ini. Mungkin yang lebih mendekati makna dari hadis ini ialah yang kedua. Kalau yang pertama, dia meninggalkan semua yang dilarang. Nah, padahal hadis tadi menyatakan, la ataitani bikurabil ardi khotoya. Seandainya wahai Adam, kata Allah, engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan. Artinya dia bawa sepenuh bumi kesalahan. Nah, yang pendapat yang kedua, dia dalam keadaan sudah bertobat dari kesalahan tersebut. Muqli'an, dan dia pun sudah berhenti meninggalkan semua dosa dan ya, keburukan dia. Wa kullul khotaya sakitatun bihadihil kalimati. Maka semua dosanya itu gugur dengan kalimat la ilaha illallah ini. Nah, fadal berikutnya ya, dibaca. Coba harga baca. La tu'aridu. ولا تتناقض بينكم jahalati. Nah, lanjut sedikit. Siapa Jaki? Fa innahu mu'ridun. Islamahu. Mintah kiki mudof. Nah, dari mana tadi bacanya harga? Wahadal makna labu jaminu. Maka dua makna di atas ialah yang mesti diyakini. Li annal ayati wal ahadisa, karena ayat-ayat dan hadis-hadis dallas ala anna hadal ma'asiyah, dallas ala anna ahlal ma'asi, yang menunjukkan bahwasanya pelaku maksiat, pelaku dosa besar, ala khatarin, mereka berada di atas ancaman bahaya besar, ancaman disiksa di neraka. Ya, nah, jadi Syekh bin Baz menyatakan ada keutamaan-keutamaan tauhid. Ya, jangan dianggap bahwasanya oh kita ini kalau udah bertauhid pasti diampuni, tidak ada. Itu Murji'ah yang demikian. Oh pasti diadab, itu Khawarij yang menyatakan demikian. Justru banyak nas-nas yang menerangkan pelaku riba, bagaimana orang yang berzina, bagaimana orang yang tidak puasa, dia digantung kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ya. Pelaku riba yang berenang di Sungai Nanah. Nah, ini mereka adalah ahlul kabair. Ternyata Nabi SAW sabdakan, bahwasanya mereka diadab. Ya, mereka diadab. Bahkan di dunia saja, Nabi SAW melewati dua kuburan sahabat. Kata Nabi SAW, innahuma yu'adzaban. Kedua kuburan ini, keduanya sedang diadab. Sedang diadab. Karena apa? Karena syirik, gak ada sahabat yang syirik. Kalau syirik ya udah bukan sahabat. Nah, ya, enggak ada. Kenapa? Karena apa? Ya, karena kemaluan dan mulut. Kemaluan bukan kemaluan, bukan karena berzina. Karena apa? Istinjaknya kurang benar. Ya, karena mulut. Nah, karena mungkin mulutnya ya terjatuh ke dalam kekeliruan. Nah, dia ada. Itu di kuburan itu. Dia ada. Taib, ya. Maka kata Syekh, nah ini untuk menepis anggapan, oh kalau udah bertauhid maka udah tenang aja. Tidak. Ini menunjukkan hadis ini sini, justru menunjukkan ala anna ahlal ma'asi ala khatarin. Mereka pelaku maksiat berada di atas bahaya. Wa annahum mutawa'adun binar. Mereka benar-benar terancam dengan neraka. Ya. Wa nusus la tu'aridu ba'duha ba'dun. Yang namanya nas-nas berbagai dalil itu tidak saling kontradiksi. Sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wala tatanaqadu bainahuma. Tidak saling bertabrakan di antara keduanya. Yaitu keduanya maksudnya apa? Hadis yang menerangkan pelaku dosa besar diadab dan hadis yang menerangkan pelaku dosa besar nanti dapat diampuni dengan tauhidnya. Taib barakallahu fikum. Wa wajaba hamlun nususi ala hadzal makna. Maka wajib membawa nas ini kepada pemahaman makna ini. Makna yang dua tadi. Hah? Dua tadi. Yang pertama, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, memurnikan ya, ibadahnya hanya kepada Allah, tidak terus-menerus di atas kesalahan sama sekali. Ya. Kemudian dia melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang dilarang, istiqomah di atas syariat Allah, subhanallah. Yang kedua apa? Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia datang di hari kiamat dalam keadaan sudah bertaubat dari segala dosa dia. Dia berhenti meninggalkan dosa dan kesalahannya. Nah, ini yang kesalahannya itu sakitatun bihadil kalimat. Kesalahannya itu gugur ya, dengan kalimat la ilaha illallah ini. Baik. Nah, maka wajib nas-nas tersebut dibawa kepada mana ini? Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Hatta la yakuna hunaka ikhtilafun wa tanaqudun. Sehingga tidak ada lagi perselisihan dan kontradiksi. Wa qad ta'allaqa ba'dul jahalati. Nah, sebagian orang jahalah, orang-orang bodoh, mereka ya mengikatkan diri bimisri itlaqati hadhihi nusus. Mereka terikat dengan hadis-hadis ini secara mutlak aja. Hadis-hadis misalnya hadis ini, ya wahai anak Adam, seandainya engkau menjumpaiku dalam keadaan sepenuh bumi dosa dan engkau mendatangiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Nah, orang-orang jahalah, orang-orang bodoh, kata Syekh, bersandar dengan hadis-hadis yang ini secara mutlak. Tidak merincinya. Nah, akhirnya mereka tetap maksiat, tetap menganggap remeh dosa-dosa besar dan segala macam. Ini karena mereka tertipu. Ya, disebabkan karena kejahilan mereka. Memahami hadis secara tekstual tanpa ada bimbingan para ulama. Nah, barakallahu fikum. Wa dhanna anna hadhihi al-kalimata takfi bi mujarradil qaul, yang dia menyangka kalimat ini cukup dengan diucapkan saja. Wa in tarakal wajibati wa fa'ala al-ma'asiyah, walaupun dia meninggalkan kewajiban ya dan melakukan berbagai maksiat. Wa hadha mukhalifun lima ajma'a alaihi salaful ummah, dan ini berarti menyelisihi apa yang telah disepakati oleh salaful ummah min annahu la budda min ada'il wajibati, bahwa mesti melaksanakan segala macam kewajiban. Dia melaksanakan semua kewajiban minimal yang ada di rukun Islam. Setelah dia bersyahadat, dia sholat. Setelah dia sholat, dia zakat. Setelah dia zakat, dia puasa. Setelah itu kalau dia mampu, dia pergi haji. Nah, ya. Jadi jangan dibawa kepada, oh kalau sudah bertauhid, maka tenang, aman. Yang penting tidak berbuat syirik, subhanallah. Ini pun dia seperti ini aja udah salah. Nabi Ibrahim aja, orang yang sangat kuat, tegar dalam akidahnya, ternyata takut dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Dia berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Dia ngeri. Nah, ini berarti dia mentazkiyah dirinya sendiri yang seperti ini. Dia menyatakan, udah yang penting bertauhid. Loh, wah, udah yakin dia bakal bertauhid sampai mati. Subhanallah. Justru kita ini harus diliputi oleh ya takut jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak berislam ya dan billah, dan harap agar kita mati di atas al-Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, barakallahu fikum. Wa man tarakal wajibati, ya mana lagi tadi? Wa hadha mukhalifun lima ajma'a alaihi salaful ummati min annahu la budda min ada'il wajibati. Maka ini berarti menyelisihi kesepakatan salaful ummah bahwa dia mesti melaksanakan kewajiban, wa tarkil muharramati, dan meninggalkan segala hal yang dilarang, wal wuquf inda hududillah, dan dia berhenti pada batasan-batasan Allah. Wa man tarakal wajibati, dan siapa yang meninggalkan hal-hal yang wajib, wa fa'ala al manhiyati, atau melakukan hal-hal yang dilarang, fa innahu mu'ridun li uqubatillah ta'ala, berarti dia sendirilah yang menyodorkan diri dia kepada hukuman Allah Ta'ala. Wa in kana yaqulu hadhihi al-kalimata wa yuqinu biha, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia yakin terhadap la ilaha illallah. Nah, bisa dipahami sini ya? Taib. Wa in ata bima yanqudu islamahu sara murtaddan kafiran. Kata Syekh bin Baz, nah, kalau dia mengucap la ilaha illallah kemudian dia mengerjakan sesuatu hal yang membatalkan Islamnya, maka dia murtad kafir, kata Syekh bin Baz. Lam tanfa'hu hadhihi syahadatu. Tidak bermanfaat syahadat ini. Fala budda min tahqiqi hadhihi al-kalimati wa mustalzimatiha. Maka mesti merealisasikan kalimat la ilaha illallah ini dan segala macam konsekuensinya. Wa illa, kalau tidak, fahuwa ala khatarin in lam yatub. Maka dia berada di atas bahaya jika dia tidak bertobat. Selesai pembahasan di bab fardhu tauhid, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhal jannata bighairi hisabin wala adab. Yaitu bab Barang siapa yang merealisasikan tauhid, ya, maka dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, setelah Syekh menyebutkan di bab pertama, ya, hakikat tauhid. Yang kedua, keutamaan tauhid. Nah, maka beliau menyebutkan yang ketiga. Ya, bab yang ketiga. Yaitu, barang siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga, ya, tanpa hisab, tanpa adab. Dia merealisasikan tauhid. Itu maksudnya apa? Dia mentasfiah. Ya, dia memurnikan tauhid dia tadi dari segala macam kesyirikan, bid'ah, dan dosa. Ini dari tiga hal. Merealisasikan tauhid, menjaganya dari noda-noda syirik, bid'ah, dan dosa. Nah, barakallahu fikum. Ayo kita baca aja. Ini dijelaskan di sini langsung. Bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisabin. Ya, ayat-ayatnya akan dibacakan di sini. Ya, coba tolong dibacakan di sini. Ya. Apa? Faris, coba baca Faris. Nah, ini ayat yang pertama dibawakan oleh Syekh di bab ini. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Nanti akan diterangkan apa makna ummah. Ibrahim adalah ummah. Beliau adalah qudwah, tauladan. Yang konitan, yang dia senang sesat, tunduk, taat pada Allah, hanifan, hanif. Nanti akan diterangkan makna hanif. Yang maknanya adalah ya hanya menghadapkan dirinya dalam ibadah pada Allah, berpaling dari selain Allah. Walam yakum minal musyrikin. Ya, dan dia bukanlah termasuk orang yang syirik. Terus. Nah, dan mereka itu kepada Rabb mereka, mereka tidak menyekutukan Allah. Terus. Nah, ya. Kemudian beliau membawakan yang ketiga, membawakan hadis dari Husain bin Abdurrahman. Dia berkata, saya dahulu pernah bersama Lisa berada di sisi Said bin Jubair, seorang tabi'in, murid dari Ibnu Abbas. Faqal, maka Said bin Jubair berkata, siapa di antara kalian yang melihat bulan jatuh semalam? Maka kata Husain bin Abdurrahman, ana, saya. Tsumma qultu wa amma inni lam akun fi salatin. Namun saya tidak lagi sholat. Saya semalam melihat. Walakin ludik tuk. Terus. Nah, namun saya ketika itu bangun karena disengat. Disengat oleh binatang berbisa atau ekor jengking atau yang lainnya. Terus. Nah, kemudian kata Said bin Jubair, apa yang kau lakukan? Nah, kata Husain bin Abdurrahman, saya merukiah. Terus. Nah, kata Said bin Jubair, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Terus. Nah, kata Husain bin Abdurrahman, yang membuat saya melakukan tersebut adalah karena hadis yang Asy-Sya'bi telah menyampaikannya kepada kami. Terus. Kata Said bin Jubair, apa hadis yang Asy-Sya'bi sampaikan kepada kalian? Terus. Nah, yaitu beliau menyatakan pada kami, telah menceritakan pada kami, ya, yaitu Buraidah bin Husayb. Dia berkata, tidak boleh ada ruqyah kecuali dari ain, penyakit mata yang disebabkan oleh hasad, ya, pandangan mata yang jahat atau humah atau sengatan. Terus, nah, maka Said bin Jubair berkata, sungguh bagus orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Terus. Nah, namun kata Said bin Jubair, namun Ibn Abbas menceritakan hadis kepada kami, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ditampakkan kepadaku umat-umat sebelumnya, maka aku belum melihat ada nabi yang jumlah umatnya arroh itu, ya enggak terlalu banyak. Terus arroh itu dalam jumlah sekian, ya, dalam jumlah sekian yang tertentu. Terus dan saya melihat seorang nabi yang pengikutnya hanya satu atau dua orang. Terus dan saya melihat nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Nah, kemudian ya diperlihatkan, ditampakkan padaku sekelompok umat yang banyak, maka aku mengira mereka adalah umatku. Terus kemudian kata Rasulullah, aku pun dikasih tahu itu adalah Musa dan kaumnya. Maka aku pun melihat ke sekelompok umat yang sangat banyak lagi. Kemudian dikatakan padaku, itu umatmu. Bersama mereka itu ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, tanpa adab. Terus, kemudian Rasulullah SAW nahada bangkit. Kemudian beliau masuk ke rumahnya dan fakhadun nas. Maka orang-orang pun mulai memperbincangkan tentang mereka itu siapa itu yang masuk surga 70 ribu orang itu. Terus Rasulullah, sebagian sahabat menyatakan mungkin mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sebagian yang lain menyatakan bisa jadi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam. Terus dan mereka tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Terus fakharaja alaihim, udah gitu aja. Jangan alaihimu, fakharaja alaihim. Dan mereka pun menyebutkan banyak hal hingga Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau menuju mereka. Terus dan Rasulullah SAW menceritakan 70 ribu orang itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah berobat dengan kain besi panas, tidak tatoyur menganggap sial, ya, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Terus kemudian Ukashah ibnu Ukashah bin Mihsan berkata, wahai Rasulullah, doakan saya semoga saya termasuk di antara golongan mereka. Terus dan Nabi menyatakan, iya, kamu bagian dari mereka. Kemudian ada orang lain menyatakan, wahai Rasulullah, doakan saya juga. Maka Nabi SAW menyatakan, doakan saya Rasulullah, semoga saya termasuk di antara mereka 70 ribu orang itu. Maka kata Nabi SAW, engkau sudah didahului oleh Ukashah. Ukashah memiliki keutamaan karena dia adalah termasuk salah satu Ahlul Badar, orang yang ikut perang Badar. Ini juga ada fadilah bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Karena kata Nabi SAW, sabaqaka biha Ukashah, engkau telah didahului oleh Ukashah. Terus lanjut. Faris, baca fihil masail. Fihil masailu al-ula ma'rifatu marwatibin nasi bitawqid. Yang pertama, dari hadis, dari bab ini kita mengetahui tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Terus dan yang kedua, kita jadi mengetahui apa makna tahqiq, apa makna merealisasikan tauhid. Terus Subhanahu wa ta'ala ala Ibrahim bi kaunihi Nah, juga dalam bab ini terdapat pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, bahwa Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Terus nah, ya, kemudian yang berikutnya pujian Allah kepada para sa'adatil awliya, ya, pada para wali, para ya, para tokoh-tokoh wali, para penghulu wali, ya, yang mereka dan juga keselamatan mereka, mereka selamat dari kesyirikan. Terus nah, ya, yang berikutnya bagaimana meninggalkan ruqyah dan kai, berobat dengan besi panas, itu merupakan perrealisasian terhadap tauhid. Terus yang keenam, induk dari inti semua adalah bertawakal, karena Nabi sallallahu menyebutkan ujungnya, ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, terus nah, baik, yang berikutnya umku ala sahabat di ma'rifatihim, dalamnya ilmu sahabat, ya, ma'rifat mereka, bahwasanya lam yanalu dzalika illa bi amalin, ya, tidak akan mampu menggapai hal tersebut, yaitu rombongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, melainkan dengan amal, ya, melainkan dengan amal. Terus nah, ya, yang ke berikutnya ialah semangat mereka atas kebajikan. Nah, dan juga berikutnya keutamaan umat ini atas kamiyah, kuantitas, kaifiyah, kualitas. Ya, terus nah, yang ke berikutnya keutamaan para pengikutnya Musa alaihissalam. Ya, terus nah, ditampakkannya umat-umat kepada beliau, kepada Nabi, ya, alaihi salatu wassalam. Terus nah, ya, yang berikutnya bahwasanya setiap umat akan dikumpulkan bersama nabinya, ya, sendiri bersama nabinya. Ya, terus nah, yang berikutnya sedikitnya orang yang menyambut seruan dakwah para nabi. Ini sahih ini. Terus ya, ya, berikutnya bahwasanya orang yang tidak nabi, yang tidak ada yang mengijabah menyambut dakwah beliau, maka nabi tersebut yakni datang pada hari kiamat dalam keadaan seorang diri. Masya Allah. Terus nah, dan buah dari pengetahuan ini adalah, ya, buah dari pengetahuan ini ada mulai ikhtirar, tidak tertipu dengan jumlah yang banyak. Wa ada muzuhdi fil killah, dan juga tidak merasa zuhud, puas kalau sedikit. Nah, terus nah, yang berikutnya dibolehkannya rukhsah, diberikannya rukhsah, kebolehan, ya, terkait ruqyah dari ain dan karena penyakit sengatan. Terus nah, tapi yang berikutnya adalah dalamnya ilmu para salaf dengan pernyataan mereka, sungguh telah bagus orang yang mau mengamalkan dari apa yang setiap dia dengar. Walakin kada wa kada, namun ada yang lebih krojih, ada yang lebih kuat, dikabarkan oleh Said bin Jubair. Fa ulima annal haditsa al awal la yukhaliqu as-tsaniya. Maka ini menunjukkan bahwasanya hadis yang pertama ini tidaklah kontradiksi bertentangan dengan hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua. Terus yang berikutnya jauhnya. Ya. Yang keberapa tadi? Bu'dus salaf, jauhnya para salaf dari ujian ya terhadap orang lain atau dirinya pada hal-hal yang tidak dia lakukan. Nah, terus dan juga berikutnya Nabi Islam berkata kepada Ukasyah, yang kau adalah bagian dari mereka, inilah tanda di antara tanda-tanda kenabian. Nah, yang berikutnya keutamaan sahabat yang bernama Ukasyah. Ya. Nah, yang berikutnya istimalul ma'arif, yaitu digunakannya kalimat-kalimat sindiran. Ya, terus yang berikutnya bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca syarahnya sekarang. Ya. Coba Pak Anwar dibaca Pak syarahnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah taala. Tahqiqu tauhid, tahqiqu min sawa'i bisyirki wal bid'ahi wal ma'asi. Nah, faman haqqaqa tauhidan wasalama min asy-syirki wasalima min asy-syirki wal bid'ahi wal ma'asi, kama al-jannata jawairi sabiq. Nah, wala 'adabi li anna syirka akbar nafi at-tauhid wal as Wal asghara yunafi kamal at-tauhid kamal al-wajib. Nah. Wal bid'ah wal ma'asi taqdamu fihi wa tanqusu sababahu. Nah. Asari qala ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin wa sawfa huwa khalilahu ibrahim bi sifatin azimatin tadullu ala kamali tauhidihi wa imanihi wa min dhalika al ula ummatan ay da'in ila al khairi wahdahu sabiran alaihi kama fassarahul ulama'u fa yad'u ila al-haqqi wa yastaqimu alaihi wahdahu inda fasadin nasi wa hadani al-amrani mujtama'ani fi ibrahima fa inna mujtama'ani fi ibrahima fa inna hu ala al-haqqi laisa alaihi ghairuhu wa ma'a dhalika yad'u ilaihi wahdahu. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya. Dari mana Pak Anwar tadi bacanya? Dari syarah yang pertama, dari keterangan Syekh bin Baz. Berkata Syekh bin Baz, ya rahimahullah ta'ala, tahqiqu tauhid. Apa sih makna merealisasikan tauhid? Takhlisuhu. Ya. Min syawa'ibi syirki wal bida'i wal ma'asi. Itu memurnikan tauhid dari segala macam kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Karena ini semuanya adalah kedzaliman. Syirik, bid'ah, kedzaliman pada Allah. Ya. Apa kemudian bid'ah dan maksiat, ya, kedzaliman kepada diri sendiri. Ya. Kalau maksiatnya terhadap orang lain, merugikan orang lain, berarti zalim juga kepada orang lain. Nah, faman haqqaqat tauhidahu, barang siapa yang merealisasikan tauhidnya, wasalima minasyirki wal bida'i wal ma'asi, selamat dia dari kesyirikan, bid'ah dan kemaksiatan, daqala jannata bighairi hisabin wala adab, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Subhanallah. Tanpa hisab, tanpa adab. Ya, di anna syirkal akbar ya tunafi tauhid, karena yang namanya syirik akbar maka hal ini akan ya bertentangan dengan tauhid. Wal asghar yunafi kamal tauhid, kamal al wajib, dan syirik asghar pun juga akan menafikan, menghilangkan kesempurnaan kewajiban. Wal bidah wal maasi taqdahu fihi, bidah dan maksiat merusaknya ya, watan khusus sawabahu, dan mengurangi pahalanya. Nambar kelebihku ya. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim beliau adalah ummah ya, beliau adalah ummah qudwah. Da'in kalau di sini maknanya ummah, kana ummah qanitan, yang beliau qanit, orang yang taat kepada Allah ya, lillahi hanifan, hanif berpaling kepada peribadatan selain Allah, menghadapkan diri hanya pada Allah. Walam yakum minal musyrikin, dan dia tidaklah termasuk di antara orang-orang yang berbuat syirik. Nah ya, fawasafallahu khalilahu Ibrahim ya bi sifatin adzimah, maka Allah mensifati kekasihnya Ibrahim dengan ya sifat-sifat yang agung. Tadulu ala kamali tauhid, yang ini menunjukkan akan kesempurnaan tauhidnya Ibrahim ya. Wa min dzalika, di antaranya adalah kana al-ula ummah, beliau adalah ummah, ai da'in, yaitu da'i yang menyeru kepada tauhid, ilal khair, kepada kebajikan ya, kepada kebajikan. Wahdahu sabiran alaih, dia sendirian, dia bersabar di atasnya, kama fassarahu al ulama, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, yadu ilal khalq haqqi, beliau menyeru, mengajak manusia kepada kebenaran. Wastaqimu alaihi wahdah, beliau istiqomah di atas jalan tersebut sendirian, inda fasadin nas, di tengah-tengah kerusakan manusia. Ya, wa min hadzal amri, maka berdasarkan wa hadani al amrani, maka dua hal ini ya mujtama'ani, itu semua yang terkumpul fi Ibrahim, pada sosok Ibrahim. Ya, fa innahu alal haq, laisa alaihi ghairu. Maka Ibrahim berada di atas hak. Ya, beliau tidak berada di atas selain al haq. Wa ma dzalika yadu ilaihi wahdah. Namun walau demikian Ibrahim mengajak manusia kepada tauhid sendirinya. Cukup dulu kali ya. Udah ngantuk saya ini. Pak Edi juga tuh. Ya, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.